kunya hati. Maka tentang hal ini akan diberi jawaban oleh Syekhul Islam Tamiyah dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah jawaban global tentang hakikat dan majaz. Dan jawaban yang kedua adalah jawaban secara khusus membahas masalah pemahaman iman dengan amal. Amal bagian-bagian dari iman adalah majaz. Qala rahimallahu ta'ala sayqalu awalan taqsimul alfazi ajalati ala ma'aniha ila haqiqatin wa majazin wa taqsimu dalalatiha awil ma'ani matluli alaiha in istu'mila lawzul haqiqati wal majazi fil matluli awil fil dalalati fa inna hada kullahu qad yaqa'u fi kalamil muta'akhirina. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين له بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم في أئمة اللغة والنحو كالخليل والسبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه. ولكن لم يعني في المجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما عني بمجاز الآيات ما يعبر به عن الآيات. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي حسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز في طرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يكون هذا حقيقة وهذا مجاز. فقد تكلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاح حديث والغالب أن أنه كان في جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرس الكلام في الأصول الفقهي لم يقسم هذا تقسيما ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل فإنه قال في كتاب رد على الجهمية في قوله إن ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز لغتي. يقول رجل إنا سنعطيك إنا سنفعل فذكر أن هذا مجاز لغتي. وبهذا احتج على مذهبه من أسابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وفي الخطاب وغيرهم. maka jawaban yang pertama tentang masalah adakah majaz ataukah tidak, maka pembagian lafaz yang menunjukkan makna kepada dua hakikat dan majaz dan pembagian dalalah atau kandungan makna atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz jika gunakan lafaz untuk satu makna, maka yaitu hakikat dan majaz fil madluli dalam satu makna atau fil dalalati dalam satu makna, fa inna hadza sulam, maka ini semua qad yaqa'u, boleh jadi dijumpai di perkataan para ulama mutaakhirin. Akan tetapi pendapat yang masyhur, hakikat dan majaz adalah sifat lafaz. Sifat lafaz, bukan keadaan asli lafaz. Bukan pembagian untuk lafaz, namun pembagian sifat untuk pembagian untuk sifat lafaz. Ada yang membaginya. Hakikat dan majaz adalah pembagian lafaz. Namun pendapat yang masyhur, hakikat dan majaz adalah pembagian untuk sifat lafaz. Apabila halin apapun keadaannya, hakikat majaz itu mau disifat dikatakan sebagai keadaan asli lafaz atau sifat lafaz, fa'ada taqsim, maka pembagian hakikat, pembagian pada hakikat dan majaz adalah satu istilah baru setelah berlalunya tiga generasi utama. Lam yatakalam fi'atun, tidak ada satupun dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yang berbicara tentang, membicarakan hakikat dan majaz. Tidak pula satupun para ulama yang terkenal dalam ilmu syariat semacam Imam Malik, Sufyan Tsauri, Auza'i, Abu Hanifah, Syafi'i. Bahkan tidak ada satupun ulama bahasa Arab dan ulama Nahwu yang berbicara, yang membicarakan hakikat dan majaz. Khalil Sibawai, Abi Amr Ibn Al-A'la dan lainnya, dan yang lainnya pun tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah hakikat dan majaz. Orang yang pertama kali diketahui berbicara tentang istilah majaz adalah seorang bernama Abu Ubaidah Muammar Ibn Al-Musanna dalam bukunya. Namun inilah orang yang pertama kali menyebut istilah majaz. Akan tetapi beliau tidak bermaksud dengan istilah majaz sebagai kebalikan dari hakikat. Majaz yang beliau maksudkan bukan majaz sekarang. Inna ma'uniya, yang beliau maksudkan dengan majaz ayat adalah uslub atau cara pengungkapan ayat, gaya berbahasa ayat Al-Quran. Ini majaz Al-Quran demikian, maksudnya gaya berbahasanya. Oleh karena itu, ada orang yang mengatakan di antara para pakar usul fikih semacam Abdul Husain Al-Basri dan semacamnya, dia mengatakan hakikat dan majaz bisa diketahui dengan beberapa cara. Di antaranya adalah penegasan dari para pakar bahasa tentang hal tersebut. Artinya para pakar bahasa mengatakan makna ini hakikat sedangkan yang itu majaz. Maka Abu Hasan Al-Basri dan orang yang semisal dengannya adalah orang yang qattaqallama bila ilmin, berbicara tentang masalah ini tanpa ilmu. Karena dia Abu Hasan Al-Basri mengira bahasanya pakar bahasa Arab berbicara tentang majaz, padahal tidak ada satu pun dari pakar bahasa yang membahas tentang majaz. Tidak ada satu pun ulama salaf dan ulama salaful ummah dan ulama ummah yang membahas majaz. Namun majaz adalah istilahun hadithun, sebuah istilah yang baru yang tidak ada di masa silam. wal ghalibu annahu kana min jihadil mu'tazilati wa nahwihim min al mutakallimin. Dan umumnya istilah mazhab ini dijumpai dalam perkataan Mu'tazilah wa nahwihim min al mutakallimin dan para pengkaji ilmu kalam yang selainnya. Fa innahu lam yujad hadha fi kalami ahadin min ahli al-fiqh. Istilah mazhab tidaklah dijumpai dalam perkataan satupun pakar fikih, usul fikih, tafsir hadis dan yang lainnya dari kalangan salaf. Ini dia Asy-Syafi'i, dia adalah orang yang pertama kali berkali-kali mengkhususkan pembicaraan tentang ilmu usul fikih. Artinya apa kata Ibnu Taimiyah, Syafi'i adalah orang yang pertama kali menjadikan usul fikih sebagai ilmu tersendiri. Lam yuqassim hadza taqsim, Imam Syafi'i tidak melakukan pembagian semacam ini. Beliau tidak berbicara menyinggung-nyinggung tentang masalah hakikat dan majaz. Demikian juga Muhammad Ibn Hasan, muridnya Abu Hanifah. Beliau punya lahu kalamun ma'rufun. Beliau punya perkataan yang terkenal tentang berbagai masalah. Yang berbagai masalah tersebut dibangun di atas kaidah-kaidah bahasa Arab. Perkataan ini ada dalam Al-Jami' Al-Kabir dan semacamnya. Namun ternyata Muhammad bin Hasan juga tidak berbicara tentang istilah hakikat dan majaz. Demikian juga semua imam tidak dijumpai istilah majaz dalam perkataan satupun dari mereka kecuali dalam perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dalam bukunya Bantan untuk Jamiyah tentang kalimat ana manahu. Manahu dalika dan semacam itu dalam Al-Qur'an. Maka ana dan nahnu dalam Al-Qur'an kata Imam Ahmad hadza min majazil lughati. Ini adalah termasuk majaznya bahasa Arab. Jika seorang mengatakan aku akan memberi sesuatu untukmu atau kami akan melakukan sesuatu, fadzakara, maka Imam Ahmad mengatakan anna hadza majazul lughati, ini adalah majaznya bahasa. Nah, kalimat atau perkataan Imam Ahmad ini ihtaja dijadikan alasan oleh min ashabihi di antara ulama-ulama Hanafilah untuk mengatakan bahasanya di antara mazhabnya Imam Ahmad adalah inna fil Qur'an majaz. Dalam Al-Qur'an terdapat majaz. Ya, kata sebagian Hanafilah dalam Al-Quran terdapat majaz, itu pendapat Imam Ahmad. Apa alasan mereka? Kalimat Imam Ahmad di atas. Di antara yang membuat kesimpulan semacam ini adalah Qadhi Abu Ya'la, Abi Aqil, Abu Khattab dan yang lainnya. Wa akharuna min ashabihi mana'u an yakuna fil Qur'ani majazun ka Abi Hasan al-Jazari wa Abi Abdullah ibn Hamidin wa Abi Fadli ad-Damimi Ibni Abi Hasan Tamimi. Wa kadzalika mana'a ayakuna fil Qur'ani majazun Muhammad ibn Huwayzir Mandad wa ghayruhu min al-Malikiyyati. Wa mana'a minhu Dawud ibn Ali wa ibn Abu Bakrin wa Munzir ibn Sa'id al-Baluti wa sannafa fihi musannafan. Wa hakafa dunasi an Ahmad fi dzalika riwayataini. Wa amma sa'irul a'immati falam yakul ahadun minhum wa lam min qudama'i ashabi Ahmad inna fil Qur'ani majazan la Malikun wa la Syafi'i wa la Abu Hanifah. Fa'inna taqsimal al-fadhi ilal haqiqatin wa majazin inna mashtahara fil mi'atir rafi'ati wa zaharat awailuhu fil mi'atir salisati wa ma'alimtu mawjudan fil mi'atir saniyati Allahumma ila ayakuna fi awakhiriha walladhina angkaru ayakuna ahmad wa ghayruhu nataqu fi hadha taqsim qalu inna ma'na qawla ahmad min majazin lughati ay mimma yajuzu fil lughati ayat juzu bilirati ayakul al-wahidul amin ala rilau ahwan nahnu fa'anna kada wa naf'alu kada wa nahnu dalika kalu walam yurid ahmadu bidalika anna lafza ustu'mila fi ghairi ma'u di'alahu waqat angka ta'ifatun ayakuna bilirati majazun la bil-Qur'ani wa la ghairihi ka'afi ishaqa al-isbariyani وقال المنازعون له أن نزع معه لفظي فإنه إذا سلم أن في لغة لفظا مستعملا في غير موضع له لا يدل على معناه إلا في قرينة فهذا هو المجاز وإن لم يسميه مجازا فيقول ما ينشره إن الذين قسموا لفظا حقيقة ومجازا قالوا Al-haqiqatu ya lafzul musta'malu fi mawdi'alahu wal majazu wa lafzul musta'malu fi ghairi mawdi'alahu kalafzil asadi wal himari idza urida bihimal bahimatu aw urida bihimas syuja'u wal balidu. Wa akharuna min asabi adab sebagian yang lain dari ulama Hanabilah melarang berpendapat tidak ada majaz dalam Al-Quran. Ini pendapat Abu Hasan Jazari, Abi Abdillah bin Hamid dan Abu Fadl At-Tamimi, anak dari ibnu anak dari Abu Hasan At-Tamimi. Demikian pula melarang sebenarnya berpendapat tidak ada majaz dalam Al-Quran adalah pendapatnya Muhammad bin Huwais Manda dan ulama Malikiyah yang lain. Wa mana'a dan di antara yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an adalah Dawud bin Ali, pendiri mazhab Adz-Dzahiri dan anaknya yang anaknya juga ulama Ali Abu Bakar. Demikian juga Munzir bin Sa'id Al-Baluti dan Mubur bin Sa'id ini sampai-sampai menulis sebuah buku khusus membahas masalah ini. Sebagian orang menceritakan tentang masalah ini Imam Ahmad punya dua pendapat. Demikian singgungan tentang masalah Imam Ahmad. Adapun Sa'irul A'imah, para imam yang lainnya, Sa'ir di sini bermakna Taqiyyatun. Adapun imam yang lainnya, maka tidak ada satupun dari mereka yang membahas dan mengatakan adanya majaz dalam Al-Quran. Demikian juga ulama-ulama senior terdahulu dari ulama-ulama Hanabila, tidak ada satupun yang mengatakan ada majaz dalam Al-Quran. Demikian pula tidak pula Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan adanya majaz dalam Al-Quran. Maka kesimpulannya pembagian kata menjadi dua, hakikat dan majaz, hanya terkenal pada abad keempat. Dan awal-awal yang gejala-gejala yang sudah muncul di abad ketiga. Dan aku tidak menjumpai dan aku tidak mengetahui bahasanya pembahasan ini sudah dijumpai di abad kedua, kecuali jika di akhir-akhir abad dua, maka mungkin. Maka berkaitan dengan Imam Ahmad itu punya pendapat adakah masuk dalam Al-Quran ataukah tidak, maka Hanabilah berbeda pendapat. Sebagian Hanabilah mengatakan apa? Imam Ahmad tidak punya pendapat, tidak pernah mengatakan adanya majaz dalam Al-Quran. Bagian yang lain, wadah. Kita lihat pendapat yang mengatakan tidak ada. Alladzina angkaru, ulama-ulama Hanafilah yang mengingkari. Kalau Imam Ahmad atau imam yang lainnya membahas pembagian ini, mereka menjelaskan bahasanya makna perkataan Imam Ahmad ini adalah majaz lughah, majaz bahasa. Majaz di situ dari kata-kata jahazah ya juzu. Sehingga makna perkataan Imam Ahmad ini adalah satu hal yang boleh dalam bahasa Arab. Artinya boleh dalam bahasa Arab satu orang yang agung, yang punya banyak pembantu, mengatakan kami akan berbuat demikian, kami akan melakukan demikian, dan kalimat semisalnya. Kalau ulama Hanabilah yang mengatakan bahwasanya Imam Ahmad tidak berpendapat adanya majaz dalam Al-Quran, mereka mengatakan lam yurid Ahmad, Imam Ahmad tidaklah bermaksud dengan kalimat di atas, dengan istilah majaz dalam perkataannya min majazil lughah, dalam pengertian lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, tidak pada makna sebenarnya. Dan sejumlah ulama mengingkari adanya majaz dalam bahasa, bukan hanya dalam Al-Qur'an. Namun dalam bahasa Arab tidak ada majaz. Tidak ada dalam Quran, tidak pula bahasa Arab non Al-Quran. Ini pendapat Abu Ishaq Al-Isfariani. Ulama-ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini, berarti mengatakan adanya majaz, mereka mengatakan perselisihan antara kami dan kita cuma perselisihan semu. Kami pro majaz dan mereka-mereka anti majaz. Perselisihan antara yang pro majaz dan anti majaz, kata yang pro majaz adalah perselisihan lafzi, perselisihan semu. Fa inna idza sallama, maka jika mereka mengakui, jika dia pasrah, percaya bahasanya dalam bahasa Arab ada kata-kata yang digunakan bukan pada makna aslinya, firaya mau di alam, dan makna tersebut tidak bisa diketahui kecuali dengan indikator, maka inilah majaz, meskipun dia tidak menyebutnya sebagai majaz. Ya, kata pro majaz, bukankah ulama-ulama yang anti majaz mengakui adanya makna-makna tertentu dan satu lafaz yang tidak diketahui kecuali dengan qarinah. Nah, ini nama majaz. Fayaqulu man yanthuru, maka berkatalah orang yang membela pendapat ini, itu pendapat apa? Anti majaz. Ulama yang pro anti majaz mengatakan sesungguhnya orang yang membagi lafaz menjadi hakikat dan majaz, ini apa? Perkataan untuk membantah kalau khilafnya adalah khilaf lafzi. Sesungguhnya orang-orang yang membagi lafaz menjadi hakikat dan majaz, mereka mengatakan pengertian hakikat adalah lafaz yang digunakan fi maudhi'ahu dalam makna aslinya. Sedangkan majaz, majaz adalah lafaz atau kata yang digunakan tidak pada makna aslinya. Contohnya singa dan keledai, itu hakikat jika maknanya adalah jenis binatang. Dan majaz jika maknanya, makna dari singa adalah seorang yang pemberani, dan makna dari keledai adalah orang yang tolol. Kalau orang Arab tolol itu keledai, kalau kita udang, otak udang, maksudnya tolol. Wa taqsim takdim wa tahrif yastalzimu ayakuna lafzu qad mudi'a awwalan li ma'nan thumma ba'da dhalika qad yastamalu fi mawdu' fa mawdu'ihi wa qad yastamalu fi ghairi mawdu'ihi wa li hadha kana al-mashhur 'inda ahli taqsimi anna kulla majazin fala budda lahu min haqiqatin wa laysa li kulli haqiqatin majazun fa'turidu 'alaihim ba'du muta'akhirihim wa qal al-lafzu al-mawdu' qabla al-istimali la haqiqatan wa la majazun fa idza istu'mila fi ghairi mawdu'ihi fa huwa majazun la haqiqata lahu. Wa hadza kulluhu innama yasihu an law ulima anna al-alfaz al-arabiyyata wudi'at awalan li ma'anin thumma ba'da dhalika ustu'mila fiha fa yakun lahu wad'un mutaqaddamun 'ala al-istimali wa innama wa hadza innama saha 'ala qawli man yaj'alu lughati istilahiyatan fayadda'i anna qawman minal uqala'i istama'u wa istalahu ala ayyusamu hadha bikada wa hadha bikada wa yaj'alu hadha aman fi jami'i lughati wa hadha alqawlu lanna'arifu ahada minal muslimina qawlahu qabla abi hasib bin al-juba'i fa innahu wa abal hasani al-ashari kilahuma qara'a ala abi ali al-juba'i lakinnal asy'ariyah raja'a an madzhabil mu'tazilati wa khalafahum fil qadari wal wa'idi wa fil asma'i wal ahkami wa fi sifatillah ta'ala wa bayyana min tanakhudihim wa fasadi qawlihim ma huwa ma'rufun anhu fatanaza'a al asy'ari wa abu hasyim fil mabda'i lughati faqala abu hasyim hiya istilahiyatun wa qala al-Ats'ari hiya tawqifiyatun thumma qala an-nasu ba'dahuma fi hadhihi al-mas'alati fa qala ahaduna ba'daha tawqifi wa ba'daha istilahi wa qala fariqun rafi'un fil waqfi. Wa ada taqsim pembagian kata menjadi hakikat dan majaz wa tahdid dan pendefinisian seperti di atas yang spalsif. Konsekuensinya bahasanya satu kata itu telah diletakkan awalan pertama kali untuk satu makna tertentu. Kemudian setelah itu terkadang kata tadi kok terkadang digunakan dalam maknanya yang asli dan terkadang digunakan tidak pada maknanya yang asli. Oleh karena itu, maka pendapat yang masyhur di antara ulama yang menganut pembagian ini, terdapat pendapat yang masyhur yaitu semua majaz pasti punya makna hakiki. Namun tidak semua yang punya makna hakiki punya majaz. Maka kesimpulan ini, yang hakiki pasti punya majaz dan tidak sebaliknya, ditentang oleh sebagian ulama yang pro majaz. Sebagian ulama yang pro majaz tidak setuju kalimat ini dan membantahnya. Bagaimana bantahannya? Lafaz sebelum dipakai, lafaz yang telah dibuat sebelum dipakai dalam kalimat itu statusnya netral, tidak hakikat dan tidak majaz. Kalau tadi kan ada hakikat dulu, setelah hakikat ada, nah baru jika digunakan dalam makna yang sesuai maka ini hakikat. Jika tidak sesuai dengan makna asli, ini majaz. Namun sudah ada makna asli. Ada yang ngeyel, mana asli sebelum dipakai dalam bahasa, sebelum dipakai dalam kalimat netral, gak bisa disebut hakiki, gak bisa disebut majaz. Fa idza tu'mila fi ghairi mawdu'ihi, nah setelah dipakai dalam kalimat, jika digunakan dalam makna aslinya maka dia adalah majaz dan bukan hakikat. Wa hadza qulu, dan dua pendapat ini, baik yang mengatakan apa? Pendapat pertama mengatakan apa? Yang majaz pasti punya punya hakikat, hakikat itu muncul pertama kali, atau yang pertama kali adalah netral. Mau mengatakan yang pertama kali hakikat atau yang mengatakan pertama kali adalah netral, innama yasihu, pendapat ini adalah pendapat yang benar jika diketahui bahasanya lafaz bahasa Arab pertama kali memang dibuat untuk beberapa makna atau untuk satu makna. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah dibuatnya makna tersebut, ustu'mila fiha, maka barulah kata tersebut digunakan untuk makna-makna tadi. Artinya yang namanya lafaz itu memiliki wad'un mutaqaddamun 'ala istiqmal, sudah memiliki makna yang makna ini lebih dulu daripada penggunaannya dalam bahasa tutur. Sebelum dipakai dalam bahasa tutur sudah ada makna. Baik mau pendapat pertama ataupun pendapat kedua, semuanya mengatakan apa? Sebelum ada, sebelum dipakai, sebelum menjadi bahasa tutur, lafaz itu sudah punya makna, ya. Ada wad'un mutaqaddamun, makna itu sudah mendahului alal istiqmal, mendahului penggunaan. Makna dulu baru ada penggunaan. Wa innama wa hadza innama shahha, dan pendapat ini yaitu makna dulu baru penggunaan hanyalah benar menurut pendapat yang mengatakan bahasanya bahasa itu adalah istilahiyah, bahasa itu adalah hasil kesepakatan manusia. Yaitu istilahnya dalam ilmu bahasa apa namanya, bahasa itu bersifat punya intinya demikian. Nah, bahasa itu adalah kesepakatan bersama. Artinya kalau kita katakan bahasa itu kesepakatan bersama, banyak dai orang yang mengatakan bahasa itu kesepakatan bersama mengklaim anak kauman minal ukola istama'u, dulu orang Arab kumpul bikin muktamar, mereka kumpul wastolahu lalu mereka bikin istilah. Oh benda ini kita namai ini ya, benda itu kita namai ini, benda ketiga kita namai itu, dan seterusnya. Wa ja'ala hadza aman fi jami'i lughat, dan ini bersifat umum untuk semua bahasa. Nah itu kalau bahasa itu dikatakan kesepakatan bersama, konsekuensinya itu berarti pernah dalam sejarah manusia Arab, atau kalau bahasa Indonesia misalnya, atau orang bahasa Jawa, dulu orang Jawa pernah kumpul sebelum mereka bikin kesepakatan ini namanya telo, ini namanya ini, macam-macam. Ini kita namai apa ini? Kita sebut telo ya. Ya, ini sepakat. Wahad al-kawasan, pendapat ini itu pendapat yang mengatakan bahasa adalah kesepakatan. Lana alifu, kami tidak mengetahui satupun kaum muslimin yang mengatakannya sebelum seorang bernama Abdul Hasan al-Jubahi. Fa'innahu, maka sini Abdul Hasan al-Jubahi dengan Abdul Hasan al-Athari, dua-duanya belajar sama guru yang sama yaitu Ali yaitu Abu Ali Al-Jubba'i, yang merupakan bapak tirinya Abdul Hasan Al-Ash'ari. Akan tetapi Ash'ari raja'a, meninggalkan akidah Mu'tazilah milik gurunya dan menyelisih Mu'tazilah dalam banyak perkara, dalam masalah takdir. Ash'ari kemudian berpindah kepada mazhab Qulabi yang cenderung Jabariyah. Dalam masalah wa'id, dia enggak setuju kalau pelaku maksiat itu kekal di neraka. Wa fil asma wal ahkam, tentang masalah nama, nama iman, pelaku maksiat itu mukmin ataukah tidak, dia enggak setuju dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan pelaku maksiat itu mukmin tidak, kafir tidak. Dan asma, nama iman atau kafir ini berkaitan dengan ahkam, nanti konsekuensinya hukum akhirat. Demikian juga Ash'ari menyelisih Mu'tazilah dalam masalah sifat Allah. Dan Abdul Hasan Al-Ash'ari menjelaskan kontradiksi Mu'tazilah dan rusaknya pendapat Mu'tazilah. Mawa ma'rufun anhu, dan satu hal yang ma'ruf, kalau Al-Hasan, kalau Abdul Hasan Al-Ash'ari menjelaskan kebobrokan Mu'tazilah. Nah, ketika itu Abdul Hasan Al-Ash'ari berselisih pendapat dengan Abu Hasim Al-Jubba'i tentang asal muasal bahasa. Pendapat Abu Hasim Al-Jubba'i, bahasa baik bahasa Arab atau yang lainnya adalah istilahiyah, hasil kesepakatan. Sedangkan Abdul Hasan Al-Ash'ari mengatakan bahasa itu tauqifiyah, ilham dari Allah. Orang yang jadi suku Jawa itu diilhamkan untuk nyebut ini telo, itu ini. Sehingga yang Jawa sini ketemu Jawa sana sama-sama nyebut, kok sama ya, kita nyebut ini telo namanya. Oke sih ya, ilham dari Allah. Tuma khadana, kemudian manusia pun berbicara setelah kedua orang ini tentang masalah ini. Maka ketika keduanya meninggal, baru ada dua pendapat. Setelah duanya meninggal, muncul alternatif pendapat yang ketiga dan keempat. Ketika di zaman Abu Hasan Al-Ash'ari cuma ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini hasil kesepakatan, dan ada yang mengatakan ini adalah ilham dari Allah. Faqala akharun, maka berkatalah orang-orang yang lain, di pendapat yang ketiga adalah kita ambil jalan tengah, ba'du tauqifi wa ba'du istilahi. Sebagian kosakata itu ilham dari Allah, sebagian kosakata itu hasil kesepakatan. Faqala fariqul rabi, adalah di pendapat yang keempat, adalah bil waqfi, kita tawakuf saja, kita absen, tidak usah kita katakan tauqif, tidak usah kita katakan istilahi. Ya, demikian kita lihat dalam surah Al-Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.